Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Nathrul Wurud ala Ha'iyat ibn Abi Dawud yang ditulis oleh Asy Zaid bin Muhammad al-Madkhali rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan mukbil, di mana tadi salat sunnahnya? Haidar, mana Haidar? Haidar di mana? Cari apa Zul? Salat sunnah di mana tadi? Mukbil. Salat sunnah di mana? Di dalam enggak ada tempat apa? Salat sunnah di mana? Salat sunnah di mana? Zul, salat sunnahnya di mana? Kamar mandi. Tadi lho salat sunnahnya di mana? Enggak salat ya? Salat enggak? Ada apa di luar? Cari apa? Dzikir belum selesai sudah keluar. Ada apa Bil? Gambar mobil. Ada apa di luar? Di luar ada apa? Dzikir belum selesai sudah keluar, cari apa? Cari apa? Apa iya apa njekok dolanan to? Sudah salat belum? Salat dulu sana. Betul. Ayo salat sana. Salat sunah sana ayo. Ayo dul. Salat sunah. Ayo mobil. Sana dul. Sana. Dulu sana ada kosong. Cepat. Atau dua kali kalau di sana. Kalau sana satu kali, sana dua kali, pilih mana? Sana. Kemarin sudah kita baca munculnya bid'ah yang pertama, yaitu bid'ah khawarij di masa siapa? Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang mereka memiliki banyak nama. Khawarij ini banyak namanya ya, di antaranya Kharudiyah, demikian juga Asy'ariyah, Al-Mariqah, Al-Azariqah, dan yang lainnya. Itu nama-nama Khawarij yang prinsip mereka, apa di antara prinsip mereka? Mengkafirkan pelaku dosa besar, menghalalkan darah kaum muslimin, apalagi memberontak kepada pemimpin yang sah. Itu diantara sifat dari sifat Khawarij, atau diantara prinsip dari orang-orang Khawarij. Qala rahimahullah, thumma zaharat bid'atul qadariyah. Kemudian muncullah bid'ah yang kedua, yaitu bid'ah al-qadariyah, yang dipimpin oleh siapa? Qadariyah. Siapa dedengkotnya Qadariyah? Siapa yang ingat? Aska, mana bukunya? Bukunya mana? Sudah enggak nulis, ganggu temannya. Mukbil nulis. Bukan gambar. Nulis. Aska, mana bukunya? Pensilnya mana? Enggak punya? Enggak bawa. Lah, ke pondok bawa apa? Bawa jajan. Minta satu lembar. Tuh, ditulis sih. Enggak bawa pensil. Siapa pemimpin Qadariyah? Yaitu Abu Ma'bad Al-Juhani, di masa sahabat, di akhir-akhir sahabat radhiyallahu anhum. Ketika ada yang menemui siapa? Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wahum nufatul qadari alladhina ya'takiduna بأن الله لم يقدر خيرا ولا شرا. Al-Qadariyah adalah orang-orang yang menafikan takdir, orang-orang yang tidak mengakui takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah mobil, tambah tiga lagi, tiga baris. Orang-orang Qadariyah adalah orang yang menafikan takdir, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan kebaikan dan keburukan. Orang-orang Qadariyah adalah orang yang meyakini bahwa Allah tidak mentakdirkan kebaikan dan keburukan. Wa innama al-ibaduhumul ladhina yakhluquna af'ala anfusihim. Hanya saja para hamba, mereka lah yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Jadi menurut orang-orang Qadariyah, apa yang dilakukan oleh hamba tidak ada kaitannya dengan Allah. Apa yang dilakukan oleh hamba tidak ada kaitannya dengan Allah. Itu bukan takdir Allah. Itu semua diciptakan oleh hamba itu sendiri. Wa kadzabu sharihal Qur'an, dan mereka mendustakan sharihal Qur'an. Sharihal Qur'an yaitu nas yang sharih dari nas Al-Qur'an. Mereka mendustakan nas yang jelas, yang terang dari nas Al-Qur'an. Faqad qala Allahu 'azza wa jalla, maka sungguh Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah telah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan. Apa yang dikerjakan oleh hamba? Perbuatan hamba. Maka perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan jelas, dengan terang, ayat ini menjelaskan bahwasanya perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, orang-orang Qadariyah mendustakan nas ayat yang jelas, yang terang, yang menunjukkan bahwa perbuatan hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mendustakan ayat ini. Wa qala subhanahu wa ta'ala, yang maha suci berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakannya dengan takdir. Kata Allah, segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala azza man qail, dan telah berfirman Zat yang mulia, yang perkasa, yang mengatakan Alladzi lahu mulkus samawati wal ard lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah zat lahu, bagi dia mulkus samawati wal ard, kekuasaan langit-langit dan bumi. Wa lam yattakhid walada, dan dia tidak menjadikan anak. Wa lam yakul lahu syarikun fil mulk, dan tidak ada sekutu bagi dia di dalam kekuasaannya. Wa khalaqa kulla syai'in, dan dia menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira, maka dia menciptakannya dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas menyebutkan bahwa segala sesuatu itu dengan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masuk di dalamnya adalah perbuatan hamba. Wa qala ta'ala, dan Allah yang Maha Tinggi berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa yang bernyawa, dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Setiap yang hidup memiliki jiwa bernyawa itu akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji mereka bisyarri wal khairi, dengan kejelekan dan kebaikan. Fitnatan, sebagai ujian bagi mereka. Jadi kebaikan ujian bagi kita, kejelekan itu ujian bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, menjelaskan bahwa Allah menguji kita dengan kebaikan dan kejelekan, dengan kenikmatan dan kesengsaraan. Berapa banyak di antara kita yang tidak sadar kalau kita sedang diuji ketika kita mendapatkan kebaikan. Kalau seorang mendapatkan kejelekan, dia sadar, tahu dia sedang diuji oleh Allah. Tapi ketika mendapatkan kebaikan, kenikmatan, kelapangan, kesehatan, kelonggaran, dia lalai kalau sungguhnya dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian kembali. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa kebaikan dan kejelekan itu adalah ujian yang Allah berikan kepada para hambanya. Wa fi hadithi Jibril al-mashhur, dan dalam hadisnya Jibril yang masyhur, fi arkanil iman, pada rukun iman, Rasulullah mengatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan engkau beriman dengan takdir ketentuan yang baik dan yang buruknya dari Allah. Ketentuan takdir yang baik dan yang buruk minallah, itu semuanya adalah dari Allah. Ini menunjukkan bahwa kebaikan dan keburukan adalah takdir ketentuan Allah. Itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, ayat dan hadis jelas menyebutkan segala sesuatu itu dengan takdir ketentuan Allah. Fabatala fikrul qadariyah al-munkharif binususil kitab wa sunnah wa ijma'il ummah. Maka batallah, rusaklah pemikiran orang qadariyah yang menyimpang berdasarkan nas-nas dari Al-Quran, nas dari As-Sunnah dan ijma', kesepakatan para ulama. Ini menunjukkan bahwa pemikiran qadariyah itu adalah batil. Pemikiran qadariyah adalah rusak. Duduk yang bagus, menghadap sini. Pemikiran qadariyah itu adalah salah, rusak dan batil. Mana yang menunjukkan kebatilan pemikiran qadariyah? Ayat Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' dari kaum muslimin. Sampai-sampai Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan apa? Apa kata Ibnu Umar? Lau anfaqa min ahadin minhum misla ukhudin dhahaban ma qabilallahu il hatta yu'minna bil qadar. Seandainya salah seorang di antara mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, niscaya Allah tidak menerima infak mereka hingga mereka beriman dengan takdir. Anak-anak kenapa keluar? Masuk, siapa yang nyuruh keluar? Ayo masuk. Ada apa di luar? Kembali ke tempat semula. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu kemudian mengatakan apa? Fa'akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'um minni. Beritakan kepada mereka bahwa Ibnu Umar, saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Au kama qala radhiyallahu taala an. Ini menunjukkan rusak dan batilnya pemikiran orang-orang qadariyah. Qala wastaqama madhhabu ta'ifati najiyah al-mansurati ahli sunnati wal jama'ah al-qailina bima dalat alaihi nususul qur'aniyatul muqtadiyah liqaunillahi khaliqa kulli syai'. Dan telah tegak istiqamah lurus dan benar pemahaman ta'ifatun najiyah, kelompok yang selamat, al-mansurah yang ditolong, yaitu ahli sunnah wal jamaah, yang mereka mengatakan berpendapat dengan apa yang ditunjukkan oleh nas-nas Quran yang memberikan konsekuensi menjelaskan keadaan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan, berprinsip bahwasanya segala sesuatu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah jalan yang benar, inilah pemikiran yang benar, jalannya ahlu sunnah wal jamaah, ta'ifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, as-sawadul a'zam, al-ghuraba, orang-orang yang selamat. Rahimahullahu sabiqina minhum wa sadadal baqina fi kafati a'malihim az-zahirati wal batinah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada para pendahulu di antara mereka, yaitu para pendahulu ahli sunnah wal jamaah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka. Wa saddada al-baqin, dan memberikan ketepatan jalan. Ini pendapat, pemikiran dan jalan mereka sadid, benar, tepat, pas pada kebenaran, tidak menyimpang. Al-baqin, orang yang masih hidup, yang belakangan. Fi kafati a'malihim, pada seluruh amal perbuatan mereka, zahirati wal batinah, yang lahir maupun yang batin. Sungguh jalan yang benar adalah jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang menyimpang dari jalan mereka, maka mereka orang yang tersesat dari jalan yang lurus, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Qala rahimahullah, wa zaharat firqatu syi'ah, yang ketiga kemudian muncullah firqah, kelompok asy-syi'ah, kelompok syi'ah. Yuqalu, dikatakan, aslu tasyayyu'i tafdhilu ala tafdhilu Ali ibn Abi Talibin wa ahlil bait. Kelompok Syiah, dikatakan Syiah dari kata tasyayyu', yaitu apa? Asalnya tasyayyu', kelompok atau sekumpulan yang mereka, sekumpulan orang yang mereka memuliakan Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait, mengutamakan Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait atas yang lainnya. Faghala fihim, kemudian mereka melampaui batas pada Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait, hingga ada di antara mereka yang mengatakan bahwa sesembahan mereka adalah Ali bin Abi Thalib, menjadikan Ali sebagai sesembahan, sebagai Tuhan, hingga mereka dihukum oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan hukuman apa? Dibakar. Itu di antara yang berlebihan. Faghala fihim syi'atu hatta balagha bihim al-amr, maka berlebih-lebihan orang Syiah pada perkara Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait, hingga perkaranya sampai anna firqatan minhum allahu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ja'alahu ilahan. Hingga salah satu kelompok di antara mereka, ini menunjukkan bahwa Syiah banyak kelompok, bukannya satu. Dan ini sifat mereka. Sifat ahlul batil adalah ikhtalafu wa tafarraqu, mereka berselisih dan berpecah. Sifat ahlul batil yang sebagaimana Allah katakan, apa? Tahsyabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kalian menyangka mereka adalah bersatu, sama, tapi kenyataannya qulubuhum syatta, hati mereka centang perenang, hati mereka bercerai-berai. mereka ahlul batil berpecah belah. Di sini contohnya adalah Syiah. Di sana ada yang berlebihan sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib, menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai sesembahan. Fa khaddalahumul akhadida wa auqada fiha niran wa qadafahum fiha, hingga Ali bin Abi Thalib membuat parit-parit untuk mereka, orang-orang yang berlebihan menuhankan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyalakan api di parit-parit tersebut dan melemparkan mereka ke dalamnya, menghukum mereka dengan apa? Dibakar. Ini kelompok yang ghulu. Maka Syiah ini berkelompok-kelompok bermacam-macam. Di sana ada Syiah Imamiyah, di sana ada Zaidiyah, di sana ada Rafidah, di sana ada Jarudiyah, di sana ada Ja'fariyah, dan yang lainnya. Sebagian yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, yang insya Allah akan kita baca pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu assalam wa alafiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menapakkan kaki kita di atas jalannya ahlu sunnah wal jamaah, dan mengokohkan kaki kita, hati-hati kita, di atas jalan ahlu sunnah wal jamaah, hingga al-maut, kematian menjemput kita semua. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.